Ya, puji nama Tuhan. Shalom. Shalom semua. Puji nama Tuhan, ya kita dipertemukan kembali ya dalam keadaan yang sehat, kuat, itu karena kuat gara-gara Tuhan kita ya. Ya, kita bersyukur hari ini kita bisa bertemu kembali, sedikit kesempatan untuk berbicara sore hari ini, sharing. Nah, puji nama Tuhan, Tuhan Yesus baik. Sebelum kita mulai, mari kita tundukkan kepala, kita mau bersatu dalam doa. Bapa kami datang kepada-Mu Tuhan dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh rasa syukur Tuhan kalau kami boleh ada sampai hari ini. Tuhan, kami percaya Tuhan, kami berkumpul di sini, mau duduk di yang di bawah kaki-Mu Tuhan untuk mendengarkan kuasa suara firman-Mu Tuhan. Dengan kuasa darah-Mu Tuhan Yesus, ampuni setiap kesalahan, ketidaksempurnaan Tuhan, hanya milik Tuhan. Biarlah apa yang menjadi isi hati Bapa di surga Tuhan boleh tersampaikan untuk hamba pribadi dan untuk rekan semua Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau habiskan Tuhan sharing firman hari ini, biar semuanya lancar Tuhan, jaringannya lancar dan membesius, dan untuk semua yang mendengarkan, yang menerima firman-Mu, menerima makanan sabda-Mu Tuhan Yesus, kami boleh dikuatkan, kami boleh diingatkan kembali Tuhan bahwa haleluya, amin. Haleluya. Amin, haleluya, puji nama Tuhan. Enggak kedengeran suaranya, Ronald. Ya, shalom. Kedengeran enggak? Ya. Ini layar denger, yang ngehang. Sekarang dengar. Sekarang kedengeran. Ya, enggak apa-apa. Udah oke. Okay. Sekarang oke ya? Iya. Udah ya? Ya, puji nama Tuhan. Ya, kita kemarin dua minggu ya sudah mendengarkan mengenai kerendahan hati. Ya, saya bersyukur sama bertemu bersama ya setiap Jumat menerima ini kerendahan hati, ini hal yang benar-benar inti dasar dari pelayanan apa ya, sikap pribadi Tuhan Allah kita sendiri yang kita bisa menemukan kerendahan hati dalam Tuhan Yesus Kristus. Artinya mari kita belajar apa yang menjadi kerendahan hati Tuhan tuh yang patut kita ikuti, maksudnya yang menjadi yang patut kita teladani ya. Kalau minggu lalu dan dua minggu sebelumnya ya Pastor Ben sudah menjelaskan dalam surat Filipi 2 ayat yang kelima dan sampai dengan ya mulai dari ayat Filipi 2 yang kelima, bahwa kita bisa baca kembali, yang hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang juga dalam Yesus Kristus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Puji nama Tuhan. Jadi, saya di sini akan sharingkan untuk kita semua, untuk saya pribadi. Ya, saya merasa kemarin, kenapa sih Tuhan Yesus bisa mengosongkan dirinya? Ya, saya mau lebih menekankan tentang pengosongan diri, apa yang dimaksud pengosongan diri dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Ya. Jelas pertama kita tahu bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan Allah yang sejati, Ya, di dalam Filipi 2 ayat 6 menegaskan bahwa walaupun dalam rupa Allah, dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ya kan? Istilah rupa Allah adalah kita sudah tahu bahwa benar-benar Yesus itu berbicara tentang esensi kualitas Allah yang dimiliki Tuhan Yesus sebelum dan sesudah ia menjadi manusia, ya. Itu Tuhan Yesus sendiri adalah ini teladannya kekuatan Tuhan, kemampuan Tuhan Yesus untuk mengosongkan dirinya yang patut kita tiru, yang patut kita teladani, gitu ya. Dan bahwa kita tahu sendiri damai sejahtera, ya, sudah dijelaskan damai sejahtera itu adalah Raja Damai adalah Tuhan Yesus pribadi itu sendiri, Mesias itu anak Allah. Bahwa jelas dikatakan bahwa kita mengenal Yesus adalah Allah yang sejati, dia adalah Allah yang kekal, dia adalah Allah yang terlibat dalam penciptaan dunia, dia yang maha kuasa, dia yang maha tahu, dia yang tahu di dalam setiap hati kita manusia, dia tahu betul apa yang menjadi masa depan. Makanya dia tahu betul, bahkan dia tahu apa yang akan menimpa dirinya sendiri. Bahkan dia bukan diperanakan secara manusiawi, tapi dengan supernatural. Bahwa kita tahu dia adalah pribadi yang benar-benar sosok seperti ya, manusia seutuhnya, tapi juga kealahannya ada. Tapi di sini kita pelajari bahwa Tuhan benar-benar menurunkan segala keilahiannya. Artinya apa? Dia mampu mengosongkan dirinya. Ya. Di dalam Filipi 2 ayat 7 berkata bahwa Yesus telah mengosongkan dirinya sendiri. Ya. Ini saya pelajari di King James Version itu, saudara, kalau kita lihat mengosongkan diri itu artinya made himself of no reputation. Jadi bayangin ya, no reputation. Dalam bahasa Yunani-nya itu adalah kenosis. Ya. Kata kenosis atau keno itu artinya to make empty atau membuat dirinya kosong, to make of no reputation, ya. Tapi maksudnya reputation ini apa? Berarti dia bukan tapi semenjak pelayanannya Tuhan Yesus itu bahwa reputasinya dia benar-benar untuk kemuliaan Bapa, ya. Jadi bukan untuk sebagai berbeda gitu. Apa sih hamba? Ya. Jadi kita mau lihat lebih dalam mengosongkan diri di pengosongan dirinya Tuhan Yesus itu apa gitu ya. Karena kata mengosongkan diri dan no reputation. Jadi ini konteksnya adalah bukan dia tidak melakukan apa-apa atau Tuhan Yesus itu bukan berarti bukan di negatif ya, itu artinya dia mengambil esensinya itu adalah sebagai rupa hamba. Ya, dia turun derajatnya, mengosongkan diri, menahan keilahian, bukan menahan apa? Tahu batasannya. Dia membatasi dirinya sendiri. Ya. Bukan melepaskan sifat-sifat ilahinya, tapi dia benar-benar menunjukkan sifat ilahinya, terlihat dari tanda kuasa dan mujizat-mujizat selama perjalanan Tuhan Yesus di Yerusalem atau di Israel, di tanah perjanjian. Ya, dan dia benar-benar melakukan atau tindakan kenosis itu, yang artinya mengosongkan diri, no reputation, itu dapat diartikan juga bahwa Kristus tidak melakukan mujizat apa-apa, tapi dia benar-benar melayani, melakukan segala sesuatu yang mustahil di hadapan manusia, tapi dia benar-benar membuktikan ada kuasa dan mujizat dalam pelayanannya. Dan itu artinya apa, saudara? Maksudnya apa yang Tuhan Yesus layani, apa yang Tuhan Yesus korbankan itu ya bukan untuk pribadinya dia sendiri, pelayanannya dia sampai dia berkorban di atas kayu salib itu untuk kemuliaan Bapa, untuk keselamatan kita semua. Ya. Artinya bahwa benar-benar Tuhan Yesus sebagai Allah, 100% Allah, dan juga sebagai manusia. Mari kita lihat apa saja yang bisa kita pelajari dari no reputation dalam diri Tuhan Yesus selama perjalanannya dia, atau mengosongkan dirinya dia sebagai Allah ya, anak Allah ya. Bahwa dan untuk tujuannya Tuhan Yesus itu adalah untuk pemuliaan Bapa, untuk keselamatan umat dunia, umat manusia. Jadi di sini dalam misi pelayanannya Tuhan ya, artinya kita juga sama, kita juga hidup di dunia ini, Tuhan Yesus juga hidup di bumi, melayani sama seperti manusia, merasakan segala sesuatunya, sama kita juga, benar-benar sama seperti kita, serupa seperti kita. Artinya kita bisa dapat memetik atau kita dapat bisa pelajari dari diri Tuhan Yesus ini, yang pertama itu Tuhan Yesus tidak mementingkan keuntungan, kepentingan dirinya sendiri. Ya. Dalam pelayanan Tuhan Yesus itu, dia tidak pernah memperhitungkan keuntungan atau kepentingan dirinya sendiri. Jadi mengapa Tuhan Yesus, kita meniru cara pelayanannya Tuhan dalam hatinya dia tuh, dalam dirinya Tuhan Yesus itu, kerendahan hatinya, ya kerendahan hatinya yang kita pelajari itu, Tuhan Yesus tidak mementingkan atau keuntungan kepentingan dirinya sendiri. Ya. Mari kita belajar mengikuti teladan Tuhan. Saya pengennya singkat aja, karena memang kita kan hidup ya, ya apa namanya, banyak dong kita punya keinginan atau kepentingan kita sendiri masing-masing. Ya. Kita bisa ngikut Tuhan Yesus itu apa ya? Tuhan Yesus jalan tuh, pelayanan tuh legowo aja, lempeng aja gitu. Ya, hatinya tuh tetap fokus kepada apa yang menjadi amanat Bapa di surga. Untuk sampai tujuannya dia terakhir untuk mati untuk kita semua. Karena kalau kita didasarkan kepentingan untuk orang lain atau tidak mementingkan diri sendiri, itu saya percaya kita menemukan adanya ya keikhlasan. Kita berbalik lagi kepada damai itu sendiri ya. Apa namanya, nanti di akhir saya akan utarakan. Dan yang kedua, apa saja yang bisa kita pelajari dari apa ya, pengosongan diri Tuhan Yesus ini ya, bahwa cek ya, mari yang perlu diteladani dari Tuhan Yesus itu adalah yang kedua, saya melihat ya pelayanan Tuhan Yesus itu maksudnya tidak ada reputasi yang harus dipertahankan atau dijaga lebih-lebih dari apalagi itu dari pengakuan manusia ya. Tidak ada reputasi yang harus dipertahankan atau dijaga. Ya, Tuhan Yesus dalam pelayanannya tuh benar-benar ya dia benar-benar integritas ya. Ngomong apa yang maunya Bapa di surga ya. Jadi apa yang maunya benar-benar firman dan kebenaran ya. Dan yang ketiga di sini yang kita bisa pelajari, yang kita bisa tiru dalam diri Tuhan Yesus itu, kita tidak ada atau gengsi atau apapun yang harus dijaga, dipertahankan. Sehingga karena hal tersebut membuat Tuhan Yesus Kristus itu, kalau kita lihat ya, pernah marah dan kecewa. Dalam pelayanan itu tidak apa ya, tidak terganggu dengan omongan orang. Ya. Jadi dan yang keempat, Tuhan Yesus itu dalam pelayanannya ya, dengan mengosongkan diri, artinya bukan berarti dia tidak bisa maju, tapi di sini Tuhan Yesus dengan apa adanya dia bisa maju dalam keilahiannya dia, dalam ketuhanannya dia, untuk menggenapi rencana Bapa di surga untuk keselamatan orang, keselamatan umat manusia. Jadi memang saya mendapatkan empat garis ini, kita bisa pelajarin dari pengosongan diri Tuhan Yesus Kristus. Ya, jadi apa sih damai dalam? Ya, apa sih kedamaian yang kita temukan dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus? Ya kan, dalam pelayanannya Dia, dalam kehidupannya sampai dia mau rela berkorban, ya. Bahkan dia mengosongkan dirinya. Mari kita sama-sama belajar untuk bukan ini ya, apa namanya? Ya kita gambar dan serupa Allah. Tanpa kita menghampiri Tuhan, kita tanpa ada penyertaan Tuhan atau tanpa ada persekutuan dengan Tuhan Yesus, kita memang agak sulit. Tidak ada yang mustahil tapi bagi Tuhan. Amin. Kita mampu, kita belajar dari sama-sama dari Tuhan Yesus. Kalau beliau adalah Allah, 100% Allah manusia dan manusia, tapi dia bisa mewariskan damai sejahtera ya di tengah pikuk-pikuknya waktu itu di bangsa Israel. Beliau bisa hidup apa melayani, maju terus ya dalam Tuhan, dalam misi Bapa di surga, tapi dengan damai sejahtera yang benar-benar kita juga dalam kehidupan saat ini, apa yang kita pelajari, apa yang kita bisa ambil dari diri Tuhan Yesus Kristus sendiri dalam diri kita, kedamaian, ya. Kedamaian yang dia beri, damai seperti apa? Saya simpel aja dalam hal-hal sekarang ini, kita itu apa sih yang membuat kita tidak damai, ya, dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Apa yang membuat kita tidak damai? Ya, mari kita sama-sama renungkan misalnya. Kedamaian itu kan ya seperti ya diceritakan bukan berarti kita kemana, ke desa atau ke gunung. Ini damainya Tuhan Yesus itu berbeda. Ya, berbeda. Itu kedamaiannya berbeda. Yang benar-benar dunia tidak bisa memberinya. Saat ini kita sekarang dalam pribadi, kita misalnya ketidakdamaian apa? Amarah. Ya. Kekecewaan. Atau kepahitan. Atau ketidakadilan, ya kan, tersinggung. Ya. Ini sifat-sifat kita yang benar-benar, terus terang saya lebih fokus kepada ketidakdamaian itu sendiri. Jadi, mengapa Tuhan pribadi Raja Damai itu sendiri mewariskannya? Lalu saya renungnya itu karena cinta kasih dia sama kita. Memang itu kita perlu damai sejahtera. Karena kalau kita tidak damai dengan sifat-sifat manusia yang seperti ini, ya, baper atau apapun, sensitif, kita tahu respon ketidakbuah dari ketidakdamaian itu dalam hati kita tuh akan ya emosi dan disetir dengan tidak yang hal-hal yang baik, ya. Ya kan? Marah misalnya, kenapa kita mesti marah-marah nggak jelas, darah tinggi, yang ujung-ujungnya jadi penyakit, ya. Kekecewaan, ya. Kita banyak menemukan kekecewaan. Terkadang saya juga berpikir ya, ini benar-benar untuk saya siapapun yang mendengarkan, untuk saya pribadi juga, ya. Kekecewaan itu membuat kita tidak bisa maju, move on, ya. Apapun menjadi rencana Bapa tuh akan tidak. Dan kita tidak bisa melihat apa sebenarnya misi dan visi Tuhan dalam hidup kita. Kita marah, ya. Coba kalau Tuhan Yesus dalam pelayanannya marah. Marah Tuhan Yesus jelas sekali di bait Allah, di bait suci. Itu ada integritas. Memang itu adalah kebenaran. Tapi kalau kita marah-marah nggak jelas, misalnya ketidakdamaian itu ya nggak jelas, itu cuma menjadi ini apa namanya sakit apa menjadi ya itu tidak damai, nggak enak. Saya ya kakak saya contohnya saya kasih contoh. Karena sakitnya dia selalu marah-marah. Marah-marah di rumah. Marah-marah sampai, ya ini, sekarang ini, imunnya pada drop, keluar kata-kata kasar. Keluar, saya sharing ini sebagai kita sebagai manusia ya. Saya ngomong sebagai kita manusia nih, dalam kehidupan sehari-hari. Marah-marah, jadi kayak nggak enak gitu, kayak nggak ada damai sejahtera ya kan. Jadi nggak ada damai sejahtera. Coba kita renungin, marah untuk apa? Kecewa untuk apa? Ya kan? Dan untuk mengapa kita harus pahit juga? Ada kepahitan. Itu benar-benar semuanya itu saya pernah kepahitan ya. Kita semua pasti pernah pahit. Kita cepat tersinggung ya kan. Ini sebagai kita sebagai manusia tersinggung atau baper atau sensitif ya kan. Yang semuanya itu menghalang shalom. Shalomnya Tuhan untuk kita pribadi, kita menjadi berkat dan untuk menjadi berkat untuk orang lain. Jadi saya pelajarin di sini memang kalau memang kita marah-marah nggak enak, kita merasa semua ini hal ini itu nggak ada yang enak, nggak ada yang damai sejahtera di rumah atau di rumah di pikiran kita pribadi masing-masing misalnya itu apa namanya dari rumah pekerjaan dan untuk pelayanan apa sih di bidang kita, di ini kita, di sesama kita yang kita hadapin, ya kan? Jadi benar-benar saya merenungkan bahwa memang Tuhan Yesus itu kebanyakan kan berkunjung satu tempat ke tempat yang lain, ya, ketemu dengan orang-orangnya. Tapi dia, beliau tuh bisa bisa melangkah gitu ya, maksudnya melayani, pelayanan bisa maju terus. Ini menjadi motivasi saya pribadi juga ya. Kadang-kadang ya untuk Tuhan Yesus tuh sudah seperti ini gitu. Sudah melakukan seperti ini untuk kita. Jadi saya di sini tergerak, kenapa Tuhan mampu mengosongkan dirinya? Apa yang dimaksud mengosongkan diri di dalam diri Tuhan Yesus itu? Apa sih untungnya? Apa sih ininya? Damai apa yang Tuhan mau, apa yang kita ini harus kita punya gitu. Karena saya lihat ketidakdamaian ini cuma membuat semuanya menjadi berantakan, Saudara. Ya, enggak ada damai sejahtera ya dari sakit penyakit, dari kasat khusus semua. Saya ini apa namanya, Mbak Ade ngurusin orang sakit misalnya dua, itu pasti enggak enak ya kan. Itu pasti tapi kalau kita datang pada Tuhan tuh Tuhan yang memberikan semua kekuatan. Ya. Kita renungkan apa sih yang membuat kita apa semuanya ini terjadi, apa ketidakdamaian ini terjadi gitu kan. Coba kita, saya dapat renungkan ya, sifat dasar manusia itu memiliki rasa ego ya, itu gengsi juga ada ya, kepentingan dan agenda kita sendiri ya, ambisi ya, ini nih kedagingan, flesh kita nih yang membuat membuat terciptanya ya. Ini asal usulnya mungkin bisa bisa menjadi kita membuat jadi pribadi yang tidak bisa mengenal kedamaian itu sendiri, tertutupi ya. Rasa aman dan nyaman yang berkurang ya, ketakutan dan kekhawatiran untuk menghadapi hari depan. Artinya berarti orang yang tidak memiliki pengharapan. Ketika semuanya itu kita pegang, Saudara. Hal itu kita pegang, maka benar-benarlah kalau memang ada satu aja yang ini menjadi pegangan kita nih, pegangan kita anak Tuhan, kalau ini menjadi pegangan kita anak Tuhan ya, ada satu aja yang lepas atau ada yang mengambil lah ya, apa yang kita pegang ini, rasa ini kita, itu pasti akan jadi marah, kecewa, bahkan bisa dendam, bisa kepahitan ya, yang mengakibatkan semuanya kacau berantakan ya. Maka mari kita semua, maksudnya kita renungkan atau kita benar-benar sure ya, iman dan pengharapan kita ya dalam Tuhan tuh benar-benar itu yang menjadi pegangan kita pribadi Tuhan sendiri. Jadi kita punya ego kita ya, turunkan ya, gengsi kita turunkan. Jadi ini saya pelajarin bahwa untuk no reputation ya, artinya tuh sifat kemanusiaan kita ya, bukan sifat keilahiannya Tuhan, karena Tuhan bekerja dengan tanda kuasa dan mujizatnya di setiap pelayanannya, tapi malah sifat keegoisannya ya, egonya ya, Tuhan itu kosongkan diri, kita mampu mengosongkan diri, perasaan ya, gengsi atau apapun ya, kepentingan kita, kekuasaan kita, apa yang kita capai, apa yang kita ini tuh benar-benar kita kosongkan. Kita kosongkan untuk kemuliaan Tuhan. Selebihnya, Saudara, itu ada kedamaian. Bahkan Tuhan Yesus itu pun mampu menyerahkan atau mengorbankan nyawanya sama melayani. Dari situ kita akan bisa mampu melakukan untuk pelayanan atau melayani sesama, memberitakan shalom, kerajaan Allah, memberikan, menciptakan damai sejahtera. Jadi, peace in humility, ya. Dengan cara apa Tuhan Yesus memberikan kerendahan hatinya, dia mengosongkan dirinya. Artinya, to make an empty, no reputation. Bukan berarti dia diinjak, ya dia benar diinjak-injak, tapi artinya sifat ilahinya tidak, integritas ketegasannya dia dalam melayani visi-misinya Bapa di surga tetap dia junjung. Tapi yang menjadi pembahasan saya hari ini, kita samarkan, adalah pribadi kita, daging kita sendiri ya, kita mengikuti, bayangkan Tuhan menawarkan damai sejahtera kuberikan kepadamu, artinya dunia ini akan menawarkan hal-hal yang seperti itu. Jadi jangan kita pegang apa yang menjadi hal dari dunia atau yang dunia tawarkan, karena itu ya seperti yang kita pegang kepada sesuatu yang bukan damai seutuhnya, tapi damai yang seutuhnya dan kita pegang adalah damai pribadi Tuhan Yesus Kristus itu. Jadi dia adalah Allah sendiri, dia juga adalah manusia. Jadi kita pegang apa yang menjadi kita hanya bisa berpegang apa yang dikaruniakan Allah ya kepada kita. Jadi kalaupun ada yang merebut apa yang kita pegang dari Allah itu, Tuhan sendiri yang bekerja dari pihak kita, dari pihaknya Allah. Apapun yang kita pegang dari kita pertahankan di dunia ini, siapapun yang ngambil, kita pasti akan tergoncang. Kedamaian sejahtera itu pasti akan tergoncang. Dari mulai dari marah, kita mulai dari kecewa, kita mulai dari kepahitan, ya, kita mulai dari ya sensitif atau baper kata orang sekarang, ya kan, yang mulai menimbulkan ketidakdamaian dalam hati kita. Ya. Saya tutup dengan kesaksian yang seperti tadi saya kesaksikan, ya. Dunia ini menawarkan atau bahkan iblis pun selalu meneror kita dengan suara-suara yang membuat kita tidak damai. Jadi saya percaya di sini kalau kita memiliki pribadi, melihat pribadi Tuhan Yesus yang mampu mengosongkan diri, bahwa dia benar-benar Allah, dia benar-benar kita adalah anaknya, kita adopsinya Tuhan, ya, kita adopsi, kita menjadi anak Bapa, Tuhan pasti memampukan kita. Asal kita mau datang kepada Tuhan, Tuhan, ya, kami tidak sanggup seperti ini, tolong, minta tolong sama Tuhan, pasti Tuhan akan mampukan, ya, untuk kita, ya, apa, datang kepada Tuhan tidak dengan tinggi hati, tidak dengan ini, tapi kita lihat cara Tuhan Yesus, ya, dia mampu mengosongkan dirinya, kita juga mampu mengosongkan, bukan berarti kita bukan menjadi orang yang, bukan menjadi anak Tuhan yang sia-sia atau semena-mena, tapi di sini kita benar-benar menunjukkan cinta kasih Tuhan kepada sesama, kepada di tempat pekerjaan kita, di keluarga kita, ya. Mari kita pegang benar-benar hanya apa yang dikaruniakan Allah dalam diri kita. Sehingga siapapun yang mengambilnya, saudara, kita tetap bisa maju, kita bisa tetap tenang, ya, ada damai sejahtera di situ, karena benar-benar yang kita pegang adalah kasih karunia Allah itu sendiri dalam hidup kita. Hal itu tidak dapat diambil atau diganggu oleh siapapun, ya, oleh siapapun. Jesus is enough. So, dalam diri kita ada Tuhan Yesus, itu cukup. Dan itu cukup apapun yang menjadi agenda pribadi, ambisi kita, ekspektasi kita, semua yang berbau tidak salah, cita-cita tidak salah, tidak salah, tapi itu bukan di atas prioritas alasan kita hidup. Ya. Di sini Tuhan datang hidup sebagai manusia, bahkan benar-benar semuanya ada yang menjadi alasannya dia hidup di bumi. Ada tujuannya, sama seperti kita. Bukan alasan itu kita hidup. Dunia ini hanya sementara, ya. Tuhan dengan jelas, ya, Pastor Ben, saya bersyukur, berjaga-jagalah. Simple, simple word. Tapi itu yang benar-benar dunia ini sementara. Ya, berjaga-jagalah. Simple dari Tuhan. Tuhan itu static, it is simple. Ya, itu artinya benar-benar kita benar-benar harus berjaga-jaga. Artinya apa? Ada hal yang membuat kita menjadi kemuliaan diri kita sendiri. Itu juga kita harus berjaga-jaga. Artinya apa? Zen, kita mesti berusaha diri. Ada yang membangkitkan kita agar kita menjadi yang oh hebat atau kuat, oh egois atau ego kita. Yaitu yang tadi saya bilang, dari ego, gengsi, dan semuanya itu nggak akan pernah, daging itu nggak akan pernah bisa. Daging itu lemah, tapi roh itu kuat. Makanya kita berjaga-jaga, ya, dengan cara ini, ya, pengosongan diri Tuhan yang artinya buahnya itu sampai kematian Tuhan Yesus, sama kita setia, yang ada kata setia di situ, mengiringi kita, ya, kiranya Tuhan Yesus memberkati dan mengiringi kita sampai akhir, setia terus, ya, dalam Tuhan, maju terus dalam Tuhan, ya, tetap kabarkan shalom kerajaan Allah kemanapun kita berada, karena Tuhan Yesus sanggup, Tuhan Yesus mampu mengosongkan dirinya. Walaupun dia adalah Allah, apalagi kita yang cuma manusia, pasti kita dimampukan Bapa di sorga. Jadi kiranya Tuhan Yesus memberkati sharing saya firman Tuhan hari ini. Ya, kita boleh, ya, apapun ke depan ya, dunia akhir-akhir ini kita nggak pernah prediksi. Saya punya planning A, B, C, D, agenda, tapi semuanya saya taruh di bawah kaki Tuhan lagi. Ya, saya ngeri karena dunia ini makin hari nggak ketahuan ininya COVID ya kayak ini di Jakarta ya. Tapi benar-benar kita mari Tuhan kemanapun kita melangkah benar-benar hanya rencana Tuhan, rencana Bapa. Yang penting kita tetap bersyukur dengan persekutuan ini. Apapun yang kita ada saat ini kita pegang. Persekutuan FLF kita pegang. Ya, ada sebagaimana kita ada, kita pegang itu karena karunia Allah. Jadi hanya itu yang kita punya. Apapun yang kita punya kita pegang apa yang dikaruniakan Allah, bukan apa yang dunia karuniakan kepada kita. Kalau kita berpegang kepada itu, saudara percaya ya, Raja Damai itu tidak akan berada di situ. Raja Damai itu adalah pribadi Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Ada dalam kita dan dia akan menjemput kita di awan-awan ya, sampai Maranatha, terus berjuang lagi, terus ini lagi. Ya, kita diingatkan aja setiap kita bertemu setiap minggu, hanya seminggu sekali. Ya. Tapi bersyukur ya, kita selalu diingatkan bahwa Tuhan ada dan setia, dia Immanuel. Ya, kita bisa hidup seturut dan segambar seperti Tuhan Yesus. Itu perlu perjuangan karena kerendahan hati, itu perlu mengosongkan diri. Pengosongan diri itu enggak langsung sedetik, tapi itu adalah proses terus-menerus kita sebagai umat manusia, bagi kita anak Tuhan, tetap bisa mengabarkan shalom. Buahnya, ya kita sudah lihat buah-buah roh atau buah-buah damai sejahtera itu sendiri. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan shalom. Puji nama Tuhan. Mari kita tutup dalam doa ya, untuk firman Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan untuk apa yang boleh Kau bagikan Tuhan bagi kami semua lewat hamba-Mu Ronald Tuhan. Sungguh kami rindu Tuhan di akhir-akhir zaman ini Tuhan. Kami boleh berjaga-jaga dalam keadaan hati kami bahwa kami sepenuhnya hidup bergantung daripada Tuhan. Tuhan, kami tahu di dalam segala hal Engkau tetap berkuasa atas kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus lewat damai sejahtera yang dari Kristus saja. Mampukan kami untuk menjaga, untuk selalu rendah hati di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur semua yang mendengarkan firman Tuhan dan percaya menjadi kenyataan dan kehidupan berbuah di dalam nama Yesus Kristus. Katakan, amin. Puji nama Tuhan.